Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, yang ketiga daripada tiga najis, jenis-jenis najis ni, iaitulah najis mutawassithah. Namanya nama najis. Dia ada nama dia. Pada zaman Nabi SAW, Nabi tak sebut mukhaffafah ke, mughallazah ke, mutawassithah. Ni ulama yang buat tarikh ni. Tapi dia buat bukan saja-saja. Ada sebab. Mutawassithah ni maknanya sederhana. Dah berat, dah ringan. Sebab apa? Sederhana cara basuh. Kalau ringan, mukhaffafah. Ringan sangat, pakai renjih saja, tak payah basuh. Berat sangat, mughallazah, anjing babi, siapa kena basuh 7 kali. Satu dengan air tanah. Kalau kita bubuh dah bubuh air tanah, kita basuh air mutlak saja 40,000 kali dah cuci. Nah, berat dengan air tanah. Ni ringan. Dok ringan sangat, dok berat sangat. Pertengahan. Pertengahan tu mutawassithah. Iaitu segala najis yang lain daripada yang dua bahagi itu. Lain daripada mukhaffafah, lain daripada mughalladhah. Jadi najis mukhaffafah saja, najis mughalladhah dua saja. Najis dalam dunia ni ada berjuta-juta lah. Banyaklah jenis najis ni. Kalau nak kira sesa. Tapi hanya ada satu saja najis mukhaffafah. Dan ada dua saja najis mughalladhah. Satu najis mukhaffafah tu, iaitulah air kecil budak laki-laki yang masih ngopek ngemok dia, umur dia tak sampai 2 tahun. Itu saja najis mukhaffafah. Maknanya ni. Mughalladhah pun gitulah. Anjing dengan babi saja. Anjing dengan babi. Lantar lain tidak. Jadi pada alam ni dua saja. Anjing dengan babi itulah mughalladhah. Air kecil dia, air peluh dia, air liur dia, air dia. Binatang lain tau. Walaupun binatang lain tu muka macam babi muka. Umpamanya kita jumpa beruk seko. Makna beruk ni muka macam babi. Hukumnya mutawassithah, bukan mughalladhah. Dia gitu. Atau binatang lain kucing muka macam lembu. Tak ada, dia tak kira tu. Muka macam lembu, muka macam ganji, kucing. Dua sahaja. Jadi hak lain-lain pada dua ni mutawassithah. Seperti tahli dan nanah dan darah dan dano dan mutah dan mazi dan wadi dan arak dan tuah. Dan barang sebagainya daripada segala benda yang cair lagi yang memabukkan. Dan sekalian yang lain daripada yang tiga perkara itu suci juga. Baik, dia buat contoh itu. Seperti dia kata tahli. Tahi ni nanti hak keluar ke jalan belakang. Tahi itu orang panggil. Tahi burung, tahi orang, tahi kambing. Lain pada anjing babi, maka mutawassithah. Kena basuh dengan air sampai bersih. Kalau kita nak pakar perkara itu untuk melakukan suatu benda yang terletih atas kena bersih. Kalau benda itu tak syarat kena bersih, maka tak wajib sampai basuh sampai bersih. Umpamanya tayar kita lenyek ke ayam, tak wajib basuh. Mereka kita naik ke kereta-kereta atas surat, baru wajib basuh. Ini konyol juga ngai, jiru ngai lalu ni. Tayar, bodoh. Benda, dia nak jiru air lalu, benda yang nak bersih. Kalau tayar tu benda kotor, jiru hati air sudah. Bukan syarat anak suci tayar, bukan kita semayang ke kereta-kereta. Semayang ke kereta pula juga. Baik, segala jenis tahi lah. Menaikkan najis yang dima'ah. Najis yang dima'ah tu baklah yang dia akan datang. Dia terang najis yang dima'ah. Macam tahi lalak. Tahi lalak tu ma'ah. Walaupun dia tahi, dia berok sungguh. Kita sepelong dengan mikroskop. Kita pinjam dengan Dr. K. Toyo mikroskop. Kita sepelong nampak tahi lalak tu. Kena dengan tapiah kita. Hukumnya najis yang dima'ah. Pasal apa? Pasal kecil. Benda tu halus sangat. Sebab tuang kek. Mereka ladak negeri tu sosok berhenti. Baru dah. Dah ma'ah. Jadi ma'ah kena kek. Tak mau umat Islam tak mau menyusahkan umat. Benda-benda halus itu tak apa-apa kena periksa pun. Dia gitu. Jadi tahi apa benda ni hukumnya najis. Sama ada dia duduk di luar atau duduk dalam najis. Cuma kalau dia duduk dalam dia ma'ah. Ditubik luar baru tidak dimaaf. Nah. Ha. Tapi kita tubik luar. Umpamanya dah. Ha. Maka kita sembahyang tak sah. Tahi duduk dalam sah. Nah. Siapa dia sembahyang dalam perut dia tak ada tahi. Nak hak gua ni. Ada ramah indah water. Nah, nah, jadi hilang syarat bekor ni dak subuh kita maknanya buang semua. Nah, ha dak subuh kita buang semua siapa apa benda ni? Siapa kena kocok dulu. Nah, apa bersih jaklah. Dah, ha dak apa tangga tu. Tubik luar dah mak. Ha batu kata-kata burung. Ha burung singgah atas tubuh kita, binatanglah mari atas tubuh kita. Nah, najis tak ada di luar badan ni. Tak setuh dengan kita pun. Eh, tak ada masalah. Ha, tak ada masalah. Nah, yang masalahnya najis di luar. Umpamanya kucing tu di dubur dia tu ada tahi, tak tangga, duduk luar. Dia pun naik atas ribu kita, boleh membatalkan sembahyang kita. Nah, ha, tapi kalau tak ada luar dalam perut kucing dia, tak batal. Nah, ha, ada orang kata batal tak punya. Kucing tengok sayap awal, kucing main duduk tariba, dia kata batal. Ambil kau mana lah batal. Nah, ha, tak batal. Lima tak atas, duduk tariba kita. Ha, tak, tak tahu kata kucing. Nah, ha. Malaikat Najis duduk luar dia. Duduk atas kita, maka kita dikira menanggung sesuatu yang ada najis padanya. Barulah dak sah sembahyang kita. Nah, ha. Dan nanah. Ha, dan nanah dan darah. Ha, gitulah. Nanah ni darah yang rosak. Darah tu dia rosaklah, maka dia menjadi nanah. Batu bila kalau kita kudih nanah, kita becek eh. Itu bi nanah. Habis nanah dia keluar darah pula. Ah, ha, darah tu hak sehat. Darah yang telah binasa menjadi nanah. Tak, maka oleh kerana darah tu najis, maka nanah tu najis lah. Nah. Ha, yang tak najis darah Nabi. Ha, darah Nabi. Nah, ha, ulama sebutlah. Ha, beberapa kejadian yang berlaku sahabat meminum darah Nabi berbekam. Di antaranya Ibnu Mulakin sebut dalam kitab dia Fasa'isun Nabi. Nah, kerana Nabi bila berbekal, apa benda ni, Nabi pun darah Nabi buah dalam bekal, maka sahabat pun mari minum. Nah, ha, bila Nabi tengok, Nabi tak kata haram. Nabi kata api neraka dah setuk orang yang ada dalam perutnya, ha, darah Nabi. Nah, jadi awak sahabat lain nak minum tak jam lah. Api gede seorang. Nah, orang lain baru tahu dia gede. Nah, gede ada ke molek, ada juga gede ada ke ha, tengok. Nah, gede padan dah tu. Gede nak robok surah. Nah. Dan darah. Darah duduk dalam dalam jasad kita ni, dimaaf, tak jadi najis. Tubik luar najis. Nah. Ha. Darah yang keluar masa kita cabut gigi, ha, jari telang masa sembahyang, batas sembahyang. Nah, tapi kalau duduk lama duduk tak atas. Nah, sunat kita duduk. Nah, cabut gigi dia memang darah lagi. Nah, jadi nak sembahyang takkan tak boleh sembahyang cabut gigi. Cabut gusi pun wajib sembahyang. Nah, ha? Jadi darah ada ni. Kita telang atas. Telang je atas, tapi telang darah capung aja waktu atas. Macam benda tiap-tiap yang membatalkan puasa atas sembahyang. Tapi benda yang membatalkan sembahyang belum tentu membatalkan puasa. Nah, kalau batal puasa atas sembahyang. Puasa jimak atas sembahyang. Menjimak atas. Puasa makan batal, minum batal. Sembahyang makan batal. Kita tengok tayar awal, bahan pengak jagung pinggang. Tak boleh tiga, bengong. Dah, batal tak? Dah. Tapi tak mesti benda yang membatalkan sembahyang di batal puasa. Umpamanya tambah rukun dah batal puasa, tambah rukun, rukun apa? Nah, puasa tak ada rukun, tambah rukun. Baik. Darah yang kita sengaja keluarkan, maka hukumnya dalam sembahyang, kalau sedikit, dimaaf. Najis, tetap najis. Dimaaf. Nah, ha, tapi kalau banyak dah maaf. Umpamanya Tok Imam baca panjang sangatlah, katakan semayang isya, semayang subuh. Ha. Ha. Tu bila kau panjang macam tu. Baik banyak gawat, dia pun banyak gawat. Ha. Tu bila. Tu bila laman leni. Nah, tu kira leni. Nah, tu bila katung tu iman katung. MB lagi katung. Katung lagi leni. Nah. Ha. Dah raya katung. Dah ni dah raya raya tu katung. Nah. Naik katung. Nah, takkan nak pilih orang tu. Tukang milih katung. Dia pilih katung tak. Nah, satu orang mak lempik, dia bersuara ah, pasal pengurusi mak lempik terbunuh. Belanda dengan kereta gili. Faham tak? Jadi nak latih orang baru. Dia latih mak lempik juga. Dia latih mak lempik. Faham tak? Memang dia takak ni. Mak lempik juga. Hancur kita tak. Bapa naik katung. Dah kita katung. Kamu nak katung. Nah, gitu. Kalau banyak darah tu, tak sengaja tak batas semayang. Kalau di luar semayang, masuk. Baru masuk dalam semayang. Nah, jadi kalau kita maknanya, pecek dirawat, keluar sikit je dalam semayang, tak batas. Walaupun sengaja. Tapi kalau banyak, batas. Banyak mana ke? Banyak maknanya nelek. Ha? Nampak nelek, dia panggil banyak. Ha? Kalau duduk kat tempat terbit tu saja, panggil sedikit. Tak, sampai nelek itu banyak. Ha, batas semayang. Tapi kalau tak sengaja, tak batas semayang. Nah, kita semayang tepi luar surat. Nah, ada orang mesin rupu. Nah, cah mata dia pun pecah, patok. Nah, di keting kita. Rabak keting ni. Nah, pempek darah berkombo. Kita tak berhenti semayang. Nah, lepas pada semayang tu pasal salam baru kita pergi hospital. Jahit, 18 jahit. Nah, tadi dah atas pasal dia keluar. Tidak dengan sengaja. Nah, gitu. Muka kita kena makna mata kita nak semayang lagi. Nyamuk atas tau. Kita ni. Nah, nyamuk atas tau. Dah tengah semayang, nyamuk tu kaki di kiri, di ting. Takkan nak garu gini, tak apa. Man, akak ting kanan, garu. Bantar tu, 3 kali duduk tu. Nah, so, imam. Tegak. Dan danau ni air kong lah, air kong lagi, air dalam tubuh, air kotor. Dan muntah, muntah adalah muntah, tak? Muntah, leh? Muntah najis. Pasal apa najis? Dia makanan yang bercampur dengan najis sebenarnya. Kita makan. Bila makanan tu sampai tekok, kita pun mutah. Nak kita najis. Sebab lidah angin mutah. Nak dapat nama mutah, makanan tu mesti masuk perut. Bila masuk perut, tendang balik, baru nama mutah. Nah. Sebab walaupun cuci benda tu, kayu kamat memang bersih. Nah, kita makan, katakan kita tak punya, kita telah suti kayu kamat. Kita telah. Dia pun masuk, sampai kena di perut, tubik balik, bersih. Patutlah. Walaupun tak lumat. Pasal apa? Pasal dia tersentuh dengan usus. Sebab dalam usus kita ni najis. Tak lagi. Jadi bila dia masuklah tempat najis, keluar balik, najis yang dia tu. Maknanya kalau sapat dada, nah, sapat dada, sapat tekuk. Nah, kadang-kadang orang sebut, panggil orang sebut tak belahok. Nah, belahok tu baik semula. Tak? Najis. Nah, tak najis. Itu faham utuh. Nah, sekali yang sama ada kita mutah sengaja tak sengaja, najis belaka. Kalau masalah nak kait dengan sengaja tak sengaja, masalah puasa. Kalau tak sengaja mutah, itu tak atas puasa. Sengaja mutah atas puasa. Nah, tapi kalau bab najis, sengaja tak sengaja, bila dia nama mutah, hukumnya najis. Nak kenal dia nama mutah, siapa dalam? Macam budak-budak dia ngopek ngemok ni. Sampai perut dah tubik semula. Nah, bau busuk waktu tubik ke mulut. Jeluak dia panggil. Yang sebenar mutah tak. Tapi ada budak-budak cek. Orang Melayu panggil jeluak. Nah, orang tua dah panggil jeluak. Nah, Pak Haji dah. Pak Cik jeluak lah tadi. Berangi macam mu nak popular dia jeluak apa mutah. Orang panggil mutah ke darah. Nah, dia gitu. Benda sama je. Nah. Dan mazi. Mazi ni iaitulah air pelincir yang keluar ketika datang keinginan syahwat. Nah, itu mazi, neh. Dia najis. Tak wata airnya, tak wata. Tak jadi junub, tetapi wajib mengambil wuduk kalau nak sembahyang. Neh, itu mazi. Kalau nak kena dia licin, kita pegang dia licin. Nah, kalau mani dia kasar. Mani kita pegang dia gendih tangan dia kasar. Nah, tapi kalau mazi dia licin. Dia sintetik. Minyak licin sintetik. Apa lagi? Barak apa tu? Lubricant. Ini kabar putih bau putih pokok ni. Neh. Tu. Mani dia keruh. Mazi dia juga ni. Nampak tu. Nah, mazi dia tak bau. Mani dia bau. Macam ke tepung telur kat sana. Jadi lah orang ambil tepung orang uli-uli. Masih muli dia tepung. Bau air mani. Tak tahulah sama ada tepung tu bau air mani atau air mani bau tepung. Tak mana dia minyak nak tahulah. Nah, kau anda lah mana dulu. Nah, tapi gitulah. Tak jadi tepung. Seth, tak jadi tengok. Memandah makan. Tengok kat Seth tengok. Lagu mana dah. Sifat-sifat dia nak kena. Kita ngaji tu untuk buat terbaru macam tepung yang diuji. Cari lah tepung. Seth buat. Nah. Anda makan. Jadi takut orang. Pasal ramah sangat duk tanya. Saya tak tahu ni Ustaz. Keluar mazi ke mandi? Banyak soalan tu. Mazi ke mandi? Dan dia kata dah nikah dah start. Saya kata anak enam. Anak enam orang nak reti mazi mani bergerak. Dia dah berat tu tua bodoh. Dia ambil orang kita buat menatu bergerak. Tak tahu ke hukum tu. Nah, kira Gostan Wira 1.6 bakal jadi lagi. Kalau lain ni kau. Nah, tunggu kat baca adik betul. Nah, kawan tu siapa kat ber ya boleh. Alik ber kiu tu be. Buat menatu boleh-boleh ada. Kijin minyak. Pakai kasut bursa perbuk. Tua dengan Allah. Aku lama dah menatu orang minyak. Dan wadi. Wadi ni sejenis secara yang keluar pada kemaluan. Tidak pada semua orang. Kadang-kadang dia keluar di akhir kencing. Kita tak cara ni kan. Kadang-kadang dia keluar ketika kita ni memeras keringat terlampau amat. Kita nak buat apa benda kita buat. Kita macam takak benda barang berat kan. Nah, dia keluar air, wadi dia panggil. Bukan wadi lembuh harap tu. Tu lah ingat tu. Nah, air wadi. Rangkap berat ni, siap kat si. Nah. Dan arok. Arok najis. Jadi hari ni tubik kot kemaluan ni, saya dah najis. Yang iaitulah air mani. Sebab apa? Sebab air mani tu kita. Kita bukan najis. Nah, manusia kan suci. Dan kalau kita kalau mani najis, kita najis ya. Air mani suci. Yang najis air mani anjing. Dengan air mani khinzir, babi. Nah, lain daripada air mani yang keluar kot kemaluan adalah najis. Ada selagi benda air yang tak najis tetapi tidak keluar kot kemaluan. Dia hanya duduk pada dinding parak perempuan. Nampak? Basuhan vagina dia panggil. Basuhan parak. Waktu tak najis. Faham? Waktu hukum sama dengan peluk. Nah? Kena tahu kita. Kena tahu. Setiap orang yang nak beristeri, dia kena tahu 8 perkara yang keluar daripada kemaluan seorang perempuan. Dia kena tahu hukum syarak. Dan kita tahu. Enggak tengok orang bini nak bini. Dah biarlah nak agak ni. Nah, salah kita lah tu. Jangan kita hukum pula bini. Mengaji. Faham? Ada selanjutnya dah menikah, mengaji. Sepatutnya gitu. Orang dulu-dulu macam mana? Orang minta anak dia ditanya. Cik kabar kau benda mana ilahiyah? Benda mana uluhiyah benda apa kau? Nah, ma'arik isukung wala yang cuak kali. Suruh natu dia buat, bakal natu. Nah, kalau ni nak tanya dah benda gitu. Tanya dah kerja kat ni. kerja bank wajib. Oh, kerja bank lah kau. Dua kali itu tu. Kau kerangan kerja bank. Dah tak buat ni dah atas kita main baju panah. Mau kata anda buat tahun lalu. Bank school. Itu batang muka. Orang dulu tanya agama. Tak sungguh. Arab. Arab najis. Dadah lah haji. Haji kita balik dah. Dia tulis dadah Arab. Najis dadah. Dalam soal apa? Najis dadah juga. Arab dia kata najis. Apa? Apa dia kata najis? Dadah dah najis. Heroin, morfin, candu, crack. Air, sabu. Mak sabu. Faham kau anda lah. Nah, benda lagi. Marijuana. Nah. Kokain. Semua tu tidak najis. Nah. Semayang lah dalam kocek. Ada. Ganja duduk dalam kocek. Nah. Tak batal semayang. Pasal dia bukan najis. Dia najis maknawi saja. Benda yang haram kita guna saja. Nampak? Ada pun kita setuh dia, bawa lah semayang. Tak? Najis. Tulang kena tengok untuk lima rokok, jatuh maknanya ganja tengok kailu lah peti. Daya mumpah rokok, ha? Memang ada atas semayang. Dia gitu. Eh? Dia tahu kok. Tapi dia tulis itu dadah najis. Nampak? Bahaya najis dadah. Dia alat tak? Masa dia minum alat. Dadah ni acak-acak ayam. Dia cak naga main-main aku. Nah, orang besar-besar, orang kaya-kaya tak main. Pipik obat batu. Kalau koprak-koprak, dia kaya kau. Tapi dia tak pakai obat batu. Dia tak main hidu-hidu tai lembu minum air daun ketung. Dia main aku. Brandy, whisky, wine, champagne, liquor, beer, toji. Wanakeng. Habis ada berlaku. Itu hukumnya adalah najis. Kena titik wajib basuh. Tak basuh, tak sah semayang. Bak, cecair. Najis hak kan najis. Arak jenis hak dadah hak orang minum ni. Orang minum. Orang isyak ni, tidak najis. Cuma haram isyak, haram guna. Nah, kalau tidak mengikut peraturan. Nah, bukan kata haram semata macam awak batuk. Kerana sakit batuk. Barulah dimaafkan. Nah, boleh minum awak batuk. Nah, dan tidak batuk. Bahan dah. Haram. Nah, haram. Tak ada batuk minum dah. Pasal benda tu mengkhayalkan. Tiap-tiap yang mengkhayalkan ni tak boleh kita guna. Melainkan dengan sebab berobat. Nah, itu pun mengikut apa sukatan dos yang disyorkan lah. Nah, Tapi saya awak batuk ni kelebihan dia besar. Dia tak batuk pada bila-bila. Anak sekapar dah minum korang. Orang lain minum sesudu. Sesudu ya awak batuk tau. Tu pun dilarang membawa memandu kereta. Nah, dia kata saya sesudu kat ustaz. Tapi sudu nasi. Sudu pun. Hukumnya haram tapi tidak najis. Ganja, kokain, apa benda ni, heroin, morfin, candu, kena di tubuh kita banyak sekali pun, sah semayang. Arak, titik, tak sah semayang. Haram minum. Nah, dadah, kalau untuk perubatan, halal. Arak untuk perubatan, haram juga. Itu biasa. Jahat arak lagi. Kena kira. Nah, benda-benda yang najis, lain pada arak, kalau darurah boleh guna, buat apa? Tapi kalau arak lagi. Arak tak boleh? Masa turun ayat haram arak, maka sahabat-sahabat pun menuang, memecahkan botol terpayang arak masing-masing. Nah, kerana takut haram. Seorang sahabat tu, dia taruh arak. Dapat tahu pada Rasulullah. Rasulullah tanya, dia mutanya, mutaruh arak. Bapa mutaruh kan haram? Saya tak mau minum awak berobat. Itu yang saya taruh. Situ Nabi kata, arak ni bukan obat dia penyakit. Nampak? Dia bukan obat, dia penyakit. Oleh kerana Nabi kata arak adalah penyakit, maka sebulat suara ulama-ulama haram berobat dengan arak. Benda najis lain berlaku khilaf. Jadi arak adalah najis pada zahir dan pada batin. Pada zahir kena di baju kita tak sah semayang. Pada batin masuk dalam perut kita, Tuhan tak terima semayang. Dadah batin saja haram, zahir tidak haram, tak najis, tak kotor pun. Neh. dan tuak. Tuak ni lain daripada arak. Hukum samalah. Macam bia tu tuaklah. Nah, asalnya agaknya khamar je. Nah, iaitu perahang anggur dan kurma. Nah, anggur kemur perang jadi mabuk minum dia panggil khamrun. Lain daripada tu dia panggil nabi. Nabi ni tuak. Nah, ha, jadi lain daripada hak anggur. Biasa anggur ni wine dengan champagne. Nah, ha, dia panggil khamar bahasa Arab. Hak bukan daripada anggur seperti mana brandy, whisky bukan anggur lu berat. Daripada gandum, stout daripada Bali. Jenis stout. Ha, Bali dia perang Bali. Jadi arak dipanggil stout, dia perang gandum. Jadi arak dipanggil beer. Neh, nama lain lain tu. Neh, ha, capur dua tu jadi whisky. Kaki tak atas jadang. Nah, ha. Tapi semua tu ada sifat yang sama, iaitu iskar, menghilangkan akal, memabukkan fikiran. Bila gitu, samalah hukum arak. Kullu muskirin khamru. Tiap-tiap benda yang menghilangkan akal, hukumnya adalah arak. Wa kullu khamrin haramu. Maka tiap-tiap apa yang dikatakan arak, hukumnya haram. Nah, ha, hukumnya haram. Minta alihkan kereta Wira TU494 menghalang laluan. Ha, dulu alih segeralah. Nah, ha, jangan balik, alih sikit. Wira TU494. Nombor aduk ni. TU494. Ha, alih segera kerana menyekat laluan. Nampak? Nah. Ada tuan ni, okey, eh? Ha, tolong. Alih sikit. Baik. Dan barang sebagainya daripada segala benda yang cair lagi yang memabukkan. Ha, tu anak beranak arak. Kita nak panggil bir, nak panggil whisky, nak panggil brandy, nak panggil toddy, nak panggil tuak, nak panggil apa benda lagi, champagne, wine, Bacardi, Johnny Walker, korang dah lah. Hukumnya arak belaka. Nah, bila arak bukan minum saja haram. Nah, tuang arang juga. Jadi kerja sebagai pramugari, pramugara dalam kehidupan, kalau dia tuang arak, maka dia kena lanak. Nak, kena lanak. Dah tokeh ke batu kebang, kena lanak kak. Kena kak. Jadi tokeh. Faham? Bawah kuasa bidang kuasa dia. Nah, ah, dia begitu. Tukar tanah. Tukar tanah. Nak tu. Kalau tanah gandum, tanah padi, tanah tujuan awak kak tu. Tukar tanah, kena kak. Tak nak. Lanak ni jauh pada kasih sayang Allah. Hidup tak selamat di atas bumi. Kita nak selamat. Kita nak kasih sayang Allah. Bukan kita nak kasih sayang Allah. Nak. Kali saya Allah kita nak. Nah. Ha. Ha tu arak. Nah. Ha. Yang terlibat belaka tu dia belaka. Nah, yang terlibat. Kerja kedai arak, cashier arak, tukang akak, tukang gebal lori arak. Bahkan kalau kita kerja pam minyak, kita tolong pam minyak dalam bank arak, kita bertanggungjawab juga. Faham? Nak buat gua ni. Sebab kita tolong dia. Tuhan kata wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan, mana haram kamu tolong perkara dosa. Maka dengan sebab kita tolong isi minyak, dia boleh berjalan menurunkan perjalanan pergi hantar perkara muka. Nah, itu dia jaga situ. Nak kerja pam minyak nak jaga situ. Ah, ha, waktu kena belajar hukum syarak tu baru buat kerja. Orang siapa-siapa yang masuk dalam satu perkara tanpa belajar hukum syarak, dia akan tenggelam di dalam benda-benda yang haram rohnya. Nah, nak buka hotel dengan dia kau syarak lu buat hotel baru muda berdosa. Sebab kalau kita jadi kali tuan hotel, kita membenarkan pasangan yang belum berkahwin mahram duduk dalam satu bilik, kita tahu dah kita bertanggungjawab. Kau sia tak dosa. Banyak tak ke hotel boleh. Dan awi tewa kena ada, kalau kita ragu kena minta surat nikah. Faham? Ah, ha, dia gitu tidak boleh. Lepas tu kita nak jawab kan, padang gitu dah lewat hotel, kita dah asal kerja hotel. Macam nak rutung. Banyak lagi kerja. Jadi JKK, banyak benda lagi boleh. Nak pergi sewa rumah orang, kalau benda tu orang nak buat wasiat lah rumah kita, tak boleh kan? Kita tak sewa tu, saya sewakan rumah ini dengan kepada awak dengan bayaran RM100 sebulan. Tak sah dah. Pasal apa? Tujuan kita tahu dah nak buat wasiat. Tak sah dah sewa situ. Ha. Nak pergi sewa rumah orang, kena ngaji tu. Walhasil semua kali kena ngaji. Mengaji ni bukan untung ustaz. Untung orang yang ngaji lah. Nampak? Haa. Haa tu guru. Biar mah. Habis titik kau beli tanah awak, pondok awak, merasa habis itu gitu. Nah. Ya. Ah, jadi apa juga yang terlibat dengan perkara yang haram, kalau kita tahu dah, maka kita berkongsi sama. Tidak diterima alasan saya bekerja saya tak reda, tak boleh. Ah, dalam Islam tak ada itu. Saya tak reda, saya hanya kerja. Kalau kerja tu hanya semata-mata saya makan, walaupun dia buat benda haram, tapi saya tak reda. Jadi betul kata Dr. Masyidah. Nak boleh jual tubuh, ha, boleh jadi pelacur, bukan reda. Makan anak-anak. Dalam sama kita. Nah, benda haram, reda tak reda, bumi Allah Ta'ala luas. Yang boleh ketika darurat, ketika seperti mana Amar bin Yasir. Nah, yang dipaksa mengucapkan kalimah kafir. Kalau tak ucap, nak tikang dengan lembing. Ha, itu baru darurat. Dan ni kalau kita tak kerja jadi pramugari, apa tikang dengan lembing? Nampak? Ni orang nak tikang dengan lembing. Mak dengan ayah dia, rabak dah. Mati situ lah. Kerana tak mengucap kalimah kufur. Tetap atas Islam. Bunuh lalu. Tinggal anak pun Amar. Nah. Amal pun darurat. Dia pun kata kalimah kafir. Nah, maka orang pun tak nak bunuh dia. Atau baru darurat. Faham darurat. Faham yang turah. Barang siapa yang masuk, jatuh ke dalam lembah kepayahan. Mana tak nak tubik tau. Mereka kena langgar dulu. Hukum syarak. Itu baru tu. Darurat. Ni dah banyak pilihan. Nah, banyak. Tak boleh jadi pramugari dah apa. Dan kalau main akak arak kita, banyak kerja lain boleh. Nah, banyak kerja. Jadi tumbuk belacang ni. Ada masalah. Jual tu jual ni. Nah, banyak benda dia buat. Dah haram, tak ada kira. Ataupun atas nama kerja, atas nama majikan, haram tetap haram. Dia Abu Azhar kata, saya tak reda orang suruh sotok suka dah kerja saya. Saya tak boleh, saya tak buat, bah Allah. Tak kira, mu tukang sotok kau. Terlibat sama. Nah. Aku jaga dalam bak Allah. Nah. Daripada bagi bagai yang tiga perkara itu suci jua. Lain pada tiga perkara ni suci. Nah, lain pada najis mutawassithah, lain ada najis mukhaffafah, lain daripada najis apa benda ni mughallazah. Benda suci ya tu. Nah, dia tak sebut dalam bab-bab najis. Katakan inu atau ailu. Bukan najis. Nah, ailu kan najis. Nah, ailu baju kita ni bahan dia ailu. Bercakuk ni tak ada ni. Nah, dak atas mayat. Pasal apa? Dia bukan najis. Dia hanya benda yang kotor. Benda kotor. Haram sengaja we kena kepada orang atau tempat-tempat suci. Ailu suci, tapi kita sengaja we kena benda yang suci haram. Seperti orang nak buka Quran dia ambil ailu. Haram. Jaga baik. Buka Quran kan? Nah, nak buka nak kan pasak. Licin. Dia ambil ailu, buka Quran. Tak boleh, haram. Ailu kalau orang siap tak lain kita dah lah. Nah, tidak haram. Orang panggil, metor ni. Dia panggil dekat tu pun lama sampai dia saing. Mana orang saing? Agak lah. Amanya kekoh kita. Gigi tak agak tu. Tak boleh. Dalam Quran mana besar ke muka kita? Mulailah Quran ni. Jangan main. Masa kita tiga orang tak. Nah. Dulu. Kita pergi di mana? Di pejabat pun. Dia tak ada pegang lah macam dunia. Dulu ada. Dulu pakai jilat. Betul tak? Tak. Pakai jilat itu tak? Pakai jilat. Ada tengah cakap dengan orang jilat balik. Tengah cakap. Waktu dia pusing dia tengok orang. Dia kembang kebok muka. Dah balik kembang tu. Nah. Ada orang kalau duduk. Ada tuh. Nah. Sampai. Pak. Dia malu dia sedap-sedap nak jilat. Ya, tengok orang dia duduk. Tuh, buat itu. Dia pun tepek. Tak itu. Macam-macam rasa. Nah, tak malu dia. Alio tu patuh. Tapi waktu tu pun stand apa kan? Nah. Quran tak boleh. Nah, dia ni. Dia tengok dah pun comel buat kerja gitu. Dia pun pegang belaka. Nah, ataupun air saja dia pun. Nah, pokok air apa dah. Jadi dia berjalan pun banyakkan ini dia pun air. Dia pegang. Dan kita nak ngaji Quran. Sebab tu pakai alio. Kali ambil air 12 di rumah. Faham tak? Orang naik mek, air 13 di. Nak baca Quran, 18 juzuk lah ni. Mula pada cukup air, 8 barang air. Pasal kita 3 orang. Ha, mujur lah dulu kita tidur tu dia ambil dengan dia. Kalau orang yang kita tidur dia main ambil kata hidung. Salah memang kata barang kata hidung. Jenis copyright control. Lah ini tidur belaka. Tak boleh, Quran kena hormat. Lah letak bawah dah apa lagi? Eh, dah haram lagi kalau kita letak atas latak. Haram ni ambil dia pun kena di Quran. Nah, dia mustahzalah benda yang bilang keji pada syarak dan pada sisi mata masyarakat. Maka tak boleh kena. Tetapi tidak membatalkan semayang kerana kotor tetapi tidak najis. Yang menjadi manik daripada sahnya semayang, setengah daripada ni adalah najis. Adapun mustahzalah, dia bukan najis. Dia hanya kotor. Nah. Ingu, bukan najis, ingu. Nah, ingu tak najis. Banyaklah ingu ni lepas semayang habis selah baju. Nah, ingu. Tak iman. Faham? Jadi, jenis firman bingung. Nah, tak patah saya. Dan syarat menghilangkan najis mubalalah itu hendaklah dibasuh tempat yang kena najis itu 7 kali dengan tanah yang suci. Dan yang utama pada basuh itu, iaitu basuh yang pertama. Baik. Nak menghilangkan najis mubalalah atau benda yang terkena jadi mutan najis dengan sebab mubalalah, maka caranya iaitu dah sama-sama kita pindah 7 kali basuh. Satu-satu daripada basuh air tanah. Semuanya berasal daripada 3 lafaz hadis saja. Salah satunya hadis sahih. Kalau kita baca nama iza walaqal kalbu fi ina'i ahadikum fafsiluhu sab'a ulahunna biturabi aw kama qala. Bila datang seekor anjing, dia jilat dalam berdi kamu kan dia nak minum air, maka berdi kamu itu jadi najis. Nabi dak khabar mafhum situ jadi najis. Dalil Nabi suruh cuah dalam hadis yang lain, maka fafsilu hendaklah kamu basuh tepi berdi itu 7 kali. Ulahunna biturab. Salah satu ataupun yang pertamanya dengan air tanah. Ha. Jadi cara dia, air tanah ni kita ambil air tanah betul ni. Air tanah sungguh. Macam mana? Lepas hujan lopok. Kasar hak tanah mega bukit-bukit, lopok dia tak jenis air dah. Dia keruh dah. Ha, tu dikira air selup dah. Boleh. Nah, air tanah dia panggil. Hak tu jadi sendiri boleh juga. Ambil air tanah tu, ha, tu basuhan pertama. Caranya kalau tahi anjing, kena buang dulu juzuk tahi tu. Air dia tu. Buang dulu. Ambil dengan sabuk dulu. Alik dulu. Tinggal kesangnya saja. Hak tu baru basuh 7 kali. Nampak? Ha, jangan jiru dengan tahi-tahi gitu. Buang tahi dulu. Nah, ha, buang tahi anjing tu dulu. Kalau basuh air kecil anjing, kita kesak dengan sabuk dulu. Nah, ambil dulu. Buang benda tu dulu. Hak nampak mata. Bekas tu kita basuh 7 kali. Jadi air tanah ni sama ada jadi sendiri seperti dalam lopok-lopok atau kita buat sendiri. Kita ambil air sebelum kita pergi ambil tanah bawah. Ambil kita campur dengan air. Sekadar mana jadi keruh, maka nama air tanah. Lagi tak keruh, tak dapat nama air tanah. Bila tak dapat nama air tanah, tak lagi boleh buat bersuci. Dah keruh lah, maka dia panggil air tanah. Tak ada masalah. Dia dah mesti sebelum tengok kadar najis. Kalau najis tu setitik air anjing, maka secawang air tanah kita buat. Pasal titik ada lah. Nak suruh dengan secawang seluruh gitu. Titik perlu anjingnya berlari ke rumah kita. Nah, anjing berlari ke rumah kita. Jauh je ketik. Faham tak? Kita tengok perlu anjing tu. Ngecik atas latar papan rumah kita tu. Atas papan tangga. Nah, nampak terang. Atau air liur dia. Takkan sebelah air tanah. Pandai-pandai lah. Tak maknanya secawang. Kita ambil air secawang, air kosong. Ambil tanah, campur dengan sudu. Nah, kucau yang nampak keruh macam air teh. Air tanah tu. Tapi jiru lalu jangan tinggal atas tangga. Barang di bini kita pula air tanah dengan air teh. Jadi kita pun jiru. Padang pasal 2-3 titik. Tak kata sebelah bini nanti banyak. Air kecil banyak. Dia gitu. Bukan syarat sebelah bini. Nah. Ha, dengan basuhan. Basuhan ni ulama dah kata sebeleji, sesudu, semakut, secawang, sekadar. Tengok kadar najis. Sekira-kira air yang kita cuah itu mengatasi keluasan najis, maka itu adalah sah pada syarak. Nah. Ha. Kemudian 6 kali itu dengan air yang mutlak, air bersih. 6 kali dengan air bersih. Nah. Ha. Kalulah dia kecing atas tanah. Bawah rumah kita itu tanah, luar. Mari anginnya kecing. Maka memada dengan kita jirus sekali sahaja air. Air bersih. Tak payah air tanah. Ambil air bersih sebelum di, jirus je. Maka dia jadi air. Jiruhan yang pertama jadi air tanah. Jiruhan yang 2, 3, 4, 5, 6 menjadi air bersih. Sebab 1, 2, 3, 4, 5, 6 tak mesti kita buat 2, 3 kali gitu. Dikira jiruh gitu, dikira adalah menerima 6 kali certik. Ah, ha, maka dikira boleh dah. Air tanah pakai sekali buh gitu. Kalau dia kecil atas tanah. Tak. Ha. Kalulah maknanya kita masuk dalam sungai keruh. Katakan sungai tu keruh. Air hulu turun. Ataupun mana ada tasik belakang rumah kita ada lopok. Air tapi besar lah. Nah, ha, kita mengarung dalam air tanah tu saja tujuh lakong, maka dikira suci kaki kita. Pak kena air kecil anjing tadi. Kecil anjing kena ditapak kaki. Kita pak kesal dulu, dia dirubuk. Kesal itu kita mengarung dalam air. Mengarung dalam air itu. Ha, ha, kita mengarung tujuh lakong, ulama kata, dikira tujuh kali itu. Tak ada masalah. Nah, ha. Air sungai tu lah, bukan air seluk tu. Hak dari nak jalan tu air mana, air hak, air kuning tu lah, air bersih tu. Air kuning tu air bersih tu, cuma dia warna tu. Nah, sebab air dia air ulu. Ha. Dan menghilangkan, ada pun menghilangkan najis mukhaffafah itu, maka iaitu memadai dengan memercikkan air pada tempat yang kena najis hingga rata, jikalau tiada mengalir sekalipun suci dah tempat itu. Ha, najis mukhaffafah ni lah yang paling ringan. Sebab tu dia dipanggil mukhaffafah mufa'alah. Apa? Yang direngankan kerja-kerja pembersihan dia. Ini semakon dia tu. Nah, direngankan kerja pembersihan. Nampak? Ha, cara nak boleh tu ringan. Jadi katakanlah maknanya, marilah anak kita kecil. Ha, di ujung lengan, di kain kita. Ha, ni kata kain. Ni kain kita ni. Anak kita pun hak cek ni. Nah, hak budak mukhaffafah lah, jangan budak mutawasitah. Budak mukhaffafah ni budak yang tak sabar 2 tahun lagi happy birthday dia. Faham? Kemudian dia tak makan lagi. Dia tak sabar 2 tahun umur dia. Sama dia setahun 11 bulan, setahun 10 bulan, setahun setengah, 8 bulan, 8 minggu atau baru 8 minit beranak. Cengah selalu dah. Kena di ujung baju kita. Kalau najis tu mutawasitah macam biasa, kita wajib perah, kemudian wajib basuh pulak dengan air. Sapa tangga, jiru air lalu, air mutlak. Tapi kalau najis mukhaffafah budak dah 8-2 tahun ni, budak lelaki, budak puan tak boleh. Kita perah dulu, buang hak banyak biar ni nitik dubik. Kemudian kita buka balik kain dia lembab. Lembab ada. Kita pun bersih tangan, kita celup tangan dalam air, kita rendih gini. Nampak? Hak lembab air kecil tu boleh buat semayang. Ha, tu hebat mukhaffafah. Nah, tu ringan sungguh. Tapi rendih tu biar rata sampai lebih daripada tempat yang basuh. Jangan rendih 2 titik dengan ni, basuh apa kat ni. Ha, dah lihat kita rendih berapa rata lagi tu. Nah, tak bukan sarak basuh ni tuah gitu dah. Rendih sahaja. Kan itu Nabi SAW sebut al-ghulamu yurasyu. Nampak? Al-ghulamu yurasyu. Budak laki-laki mana ada 8-2 tahun ni, dia rendih sudah memadai. Nampak? Budak perempuan ni basuh lah, budak perempuan. Nah, ceritanya ada tulang sama-sama. Nabi sedang duduk. Nah, marilah seorang laki-laki, seorang ibu, dia bawa anak, anak laki-laki. Nabi bila tengok budak kecil, dia minta nak ibu tadi. Ha, Nabi bagi budak-budak. Tak, ha, Nabi bagi ibu budak-budak. Kita duduk ibu orang tua tu. Ambil ibu mau. Ha, nak patuh pinggang-pinggang. Nah, ibu anak lah. Nah, ha, Nabi anak orang lain, dia bagi ibu. Kita anak kita, kita nak ibu. Dia macam ibu dah anak. Ha, ada ibu dah anak. Ya, ketak mu ni. Mu hanggur sama. Nah, ya ketak tau. Nah, ha, nampak? Dia jadi kasih sayang. Budak-budak tu jadi hormat kepada orang yang ribu. Dia suka. Nah, dan budak dia akan lebih cenderung kepada menyebelahi orang yang banyak ibu. Sebab kita dengan anak kita, kalau ada kita bini, kita balas dengan bini kita. Anak kita sebelah mak. Itu tak? Dia sebelah mak. Itu tak ada. Sebab aku masuk sebelah mak. Sebab dia ribu. Dia beri kopek. Budak tu banyak duduk dengan dia. Nah, jadi bau badan mak tu jadi sera dengan darah daging budak. Kita anak orang nangis. Jangan anak kalau anak nangis jangan tengok. Kami bangun. Lawak ni. Mula pula sok mak. Tengok muka kena ada. Tak bangun. Tak bangun mak dia bangun. Nah, sebab tu Nabi kata kalau orang perempuan ibu jangan ada anak kanak. Pok boleh sangkir lagi anak ibu tak boleh. Mustajab sangat. Nah, dia power mak. Nah, sebab tu kalau kita langgan biasa tak apa tau. Tapi kalau kita ada krisis dengan mak, dengan isteri kita, nah, anak-anak kita memang akan makan kataan mak. Tak akan kataan kita. Dia masuk pulang mak. Dia begitu. Pasal benda lain tak apa dia. Nah, dia riba dia apa. Nah, nyinjuknya apa kita tak. Anak naik tahun tu jika lah. Balik kerja. Anak naik tahun tu dah. Anak nak rasa bukan nak jalan kan. Kita tak mati enjing lagi. Dia nak rasa enjing kita. Masuk kan. Kecik pali anak kebaw. Ayuh bakeng pali anak teka. Orang Nabi tengok anak orang minta ribu. Tapi bila riba dak dah sini, budak ni pacar kecil. Nak jadi cerita. Jadi orang pun unggah nak ambil budak ni buat lari. Nabi kata biar. Ambil kat dia, ambil lah. Macam cecegang budak. Nah, ha, jadi Nabi minta air. Nampak? Ha, Nabi hanya renjis sahaja. Mana ulama pun kata, buat watang ringan, mukhaf papa. Dah. Ha, waktu banyak. Ha, apa benda ni? Hikmah yang dapat pada hadis bukan pak rasul Nabi saja, kasih sayang Nabi yang kita tak boleh nak ikut. Anak orang ambil pinggung, anak orang ambil dukung, anak orang sapu kepala, anak orang mari tanya khabar budak kecil. Layang kau Nabi. Dadah kita nak abah. Nah, anak yatim lebih lagi Nabi berahi. Anak yatim. Nah, Nabi lama tengok anak yatim. Dia akan sapu kepala. Dia khabar dia sapa. Siapa yang sapu kepala anak yatim, tapuk tangan dia terkena 1,000 orang, 1,000 dosa rumah. Pada anak yatim. Bukan rakyat yatim. Anak sapu. Oh, tu jangan sapu. Kakak. Kakak. Dan juga menghilangkan najis mutawasitah itu dalam menghilangkan rasanya dan baunya dan dimaaf jika tertinggal warnanya juga. Kerana kesukaran menghilangkan dia kan bau tetapi atau warna, tetapi jika tinggal rasa dan bau sekaligus, maka itu najislah. Dan jika sukar menghilangkan dia kan najis sekalipun, baik najis mutawasitah, air kecing, air berok kita dah darah, nanah apa semua, iaitulah kita buang benda itu kalau ada. Kalau tinggal bekas saja, baru basuh terus. Nah, ha, umpamanya teh ayam, ada teh ayam tu lekat di kaki kita, kita buang teh ayam topor tu dulu baru kita basuh. Nah, ha, tapi kalau lekat kesan dah macam darah, darah tu kena di baju kita. Nah, darah tu tak ada hak meleleh tu, cuma hak lekat orang ni. Pastu dah ayahlah buang, akan basuh selalu. Nah, ha, tapi kena hilang 3 sifat, warna, bau dan rasa. Nah, ada kalanya dengan rasa. Nah, dapat kita ketahui. Ada kalanya dengan warna, ada kalanya dengan bau. Yang paling banyak sifat kita kenal dengan warna dan bau. Rasa jarang-jarang. Nah, ha, kita basuh baju kena ke ayam hitam ke ayam muna. Nah, umpamanya. Nah, ha, kita tengok hitam tu dok tanggal. Bau tak dok-dok. Kita basuh dah pun sabun. Dimakan. Tapi kalau kita basuh lebih kurang pakai buat-buat dengan ganyang-ganyang gitu. Tak, maka warna dok tanggal dah makan. Dia makan ni setelah kita basuh mengikut kaedah yang disuruh oleh syarak. Syarak suruh buat kerja dulu. Kita buat kerja, kita masuk. Basuh hubung sabun, hubung kelawak, hubung apa, tak tangga juga. Ada masih lagi warna hitam, dia degi macam darah. Hukumnya esok. Ha. Berita juga kalau warna itu telah hilang. Jenis hak bau saja. Bau lagi hakim. Aikin kucing, warna tak apa. Kita pun rasa lebih kurang dengan air-air gitu. Bila kita semayang, bau lagi aikin kucing. Kena kodok semula semayang. Tak? Ha. Sebab kalau kita basuh tu baru tu ditangga. Ha, dia boleh hilang. Ha, tu kena basuh. Bila kita basuh dah sungguh dah, dah tangga juga, maka ulama kata dimaaf. Mereka dua-dua ada bau dan warna. Tapi kata kau doa bau dan warna, kalau kita buat sungguh sekalipun dah tangga juga, hukumnya dimaaf juga. Nah, balik kepada dimaaf belakang. Waktu yang penting usha. Lepas usha barulah datang maaf, penerimaan daripada pihak Allah. Lepas tu kita dah apa dah menang. Nah, ha, dah menang lah tu. Ada hikmah ni. Kalau kita menang tak kambuh. Tengok UMNO menang, ada mana kambuh. Ayam tak roboh lagi. Kan ada. Ada jamu benda. Tengok tak? Sini jamu. Tak ada jamu. Dia tengok kedal lah bebek tu. Meretah tak bebek kedal. Kita tak ada tak meretah. Lepas rumpah apa tinggal. Tak ada waris habis dia. Nak bagi setara tak ada. Pok tara je meleh orang. Mok tara je meleh orang. Nah, ha. Malam ni kadang kalau kita mari sini rugi. Bakar ayam. Bakar ayam. Dipanggil ni chicken kiu. Chicken kiu, ha, bukan babi kiu. Chicken kiu. Ha, ha. Maknanya tu ha, dak boleh mengatah tapi rahmat. Nah, boleh lembur, boleh kobar, boleh ayam, boleh itik, agak betul tak ada ni. Kalau ada betul, dia betul. Nah, ha, ha, dah benar benda. Biskut Mary dah akan ni. Benar tu kata. Nah, ini kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ha. Boleh sedih dia buku pakaian dengan bib-bib payang mudu pun selori wak alik barang. Ramah kalau pergi tengok. Nah, ha, babi sangat. Nah, ha, sebab apa? Berbu jawatan dah. Kuasa, dapat kuasa, tadi kekayaan. Nah, Salah saya kekayaan aku tu. Tapi orang kemaman lah untung. Nah, MP lah kemaman kan. Nah, jangan lah. Ah, ada juga lah orang kemaman. Kita dah memang dah sapa dah kemajuan. Jauh dia ni orang kemaman. Tak jauh mana ke Ijai. Nah, untung lah orang kemaman. Ya bodek. Mudah-mudahan dapat tunjuk. Nah, mudah-mudahan dapat tunjuk. Kalau dapat tunjuk kau kita speak tak perlu. Bumi ni bukan bumi siapa, bumi Allah tak ada. Murat molek okey. Nah, ada molek leh. Fali ghayyir hu bi yadi aku bawa dengan tangan. Dan lagi nadi mudah-mudahan dia terbagi pada dua bahagian. Pertama nadi aini namanya itu bala yang dapat oleh panca indera akan rasanya dan baunya. Dan warnanya dan baunya warnanya. Maka syarat menghilangkan rasanya dan baunya. Dan keduanya najis hukmi namanya iaitu barang yang tiada nampak oleh panca indera akan rasanya dan baunya dan warnanya iaitu kemih. Kemihnya air yang kering. Maka syarat menghilangkan najis itu hendaklah mengalirkan pada air-air pada tempat najis itu dan memadai dengan sekali jua dan tiada disyaratkan niat membasuh najis itu baik. Najis ni pula sama ada mutawassithah mukhaffafah ataupun mughallazah. Dia ada dua bahagian budak. Yang pertama dipanggil aini, yang kedua dipanggil hukmi. Ainiyun hukmiyun. Aini ni maknanya najis yang kita nampak. Nampak lagi macam budak tu anak kita kecil. Nah, cek tatapan nampak tegak masuk. Itu aini. Panca indera boleh nampak sama ada dengan lihat, dengan dengar, dengan rasa. Nah, itu panca indera dia panggil. Nah. Saya kambing. Nampak terang. Saya kambing. Duduk tiga tapak. Umpamanya. Itu airnya tu. Nah, lepas tu kena buang dulu zat. Diri najis tu. Boleh yang basuh. Nah. Selagi dia panggil najis hukmi. Ini kita nak faham. Najis hukmi ni dia tak nampak. Contoh air kecil. Kita nak turun daripada rumah. Anak kita kecil pula di atas latar. Depan-depan muka pintu. Kita nak rasa tak dah. No, panggil dah no kereta. Pong, pong, pong, pong. Kita pun ambil salin paper saja. Ambil anak. Turun. Kita balik sekarang daripada jalan. Dah basuh gila. Kering. Tak nampak dah ekin. Itu dia panggil tepat tu najis pada hukum. Itu panggil najis hukmi. Dah wajib basuh dengan air lalu. Nah, dah wajib basuh dengan gonyok apa semua. Ambil air, we lalu ke atas tu. Ambil air, we lalu ke atas kah ni. Kita kena ingat lah. Nah, kalau kita nak ingat kiri ke kanan dia, kanan kiri wajib dulu. Tapi kalau kita ingat, tepat tu saja. Buat lalu air saja. Contohnya kena air kecing ujung ni. Nah, katakanlah kering dah. Bila kering dia panggil hukmi. Maka wajib kena buat lalu air sekali itu. Tak payah banyak-banyak buat lalu air sekali. Kerana dia kering dah. Faham? Tiap-tiap yang kering dia tak akan jadi basuh semula nanti itu. Dia hilang dah diserap oleh matahari. Tetapi asal kesan dia melekat di baju. Hak tu kita lalu air sekali. Nah, tu biasanya air kecing hak. Kita tak basuh lagi. Nah, sebab basuh kecing ni kadang-kadang dia duduk pada latar. Kadang-kadang di seluar kita. Nah, kalau kita dah pakai baju persima dah. Kita pun nak turun jabat. Nah, dekat dah 15 minit lagi. Nak paskan. Nah, kita pun pakai. Dan kita tengok air kecing kena di seluar kita. Takkan kita nak buang seluar lain pula. Jadi lambat pula. Jadi kita pergi jabat dengan air kecing itu. Haram tak? Tak haram lah kalau air kecing itu sedikit. Dia yang haram ni kita sekalian pakai berlomor pada tubuh. Itu haram lah. Nah, tapi kalau kecing sikit itu, dimaaf. Jangan buat semayang. Boleh basuh dulu. Bukan syarat basuh selas dulu. Oh, kain kita kena sikit air kecing. Tak syarat basuh selas kain. Basuh pada tempat yang kena saja. Kita ambil kain, kita buat gitu. Nah, kita basuh dulu dengan air buka paik. Lepas basuh kita rasa tanggal dah, baru kita cucur dengan air lalu. Jadi ujung kain tu sikit. Terus buka balik baju kita boleh akan sikit air basuh. Itu cara dia. Nah, dan yang kata basuh serma tu kalau kita tak tahu kat mana kena najis. Tidak ingat blok kanan, blok kiri atas bawah. Wajib kena rendah selah baju. Nah, kena basuh selah baju. Dia bagus tu. kalau kita faham, senang ni masalah najis ni. Kalau kita tak faham, dia jadi macam berat doa lalu. Seolah-olah syariah Islam ni menekan umat ni. Sebab sebenarnya bukan daripada syariah, daripada silap faham. Nah, dua ngaji tak boleh ngaji. Dua makan je kan. Dua tiba tak faham. Bila tak faham, macam-macam pesen jadi. Kalau basuh berok, kena jolok lu jari-jari ni dalam lubung. Kalau basuh berok, nyanyi. Sampai tu baik, baik, sombong. Apa benda. Tak boleh nyajar belak-belak gitu. Nah, kena jolok dulu. Macam-macam. Ha, kalau kecil istibrak dia kena nocak ah. Dah orang kata bukan nocak boleh juga nak nocak. Dah nak suruh kering air kecil tu mana duduk bangun duduk bangun. Pak tu guru dia kata kena nocak 3 kali. Nocak. Berjerulah jambang kaki. Dah dia nak cabut panggil pula tu. Naik wang-wang cabut. Jadi roh hok kerja. Benda dia tak faham. Nah, bukan kau suruh nocak. Istibrak ni macam-macam lah. Buat lalu tangan, reheng, batuk, duduk bangun 3 kali, berjalan 5 langkah. Macam-macam mesin. Bukan wajib. Cara-cara tu. Nah, istihad ulama. Mana-mana satu yang kita buat, air kecil kita keluar semua. Istibrak dia balik. Nah, ha, ni suruh nocak. Nocak kau lah jambang. Tak gelap. Jangan lupa lubang aku jambang. Ha, tak? Ha, macam-macam. Tak faham. Saya tak faham. Ada orang mandi haid dengan mandi, mandi nifah dengan mandi wiladah, mandi suku. Pasal tak dia kata kena mandi 2 kali. 2 kali hadah kena mandi suku. Tak? Ha, jadi mula-mula mandi wiladah tu. Lepas tu kena sak dengan tuala. Lepas tu masuk pula. Kok dulu? Mandi. Jadi mandi nifah pula. Padahal sekali mandi. Nah, ha, kerana apa? Dalam bab atau haram. Belum masuk bab haji. Bab dakat, bab sebanyak. Dalam bab atau haram. Ni pada hati tu. Tak? Ada orang kagak maknanya orang mandi junuk, biran, nusuk oleh itu. Nah, dia kalau ada, dia bahasa cebok lah kalau, beralur dia pun menusuk oleh itu juga. Nah, bini dia tu apa bang? Takut mengecik jadi mustakman. Bang. Ada juga orang lelaki bodoh gitu. Nah, padahal maknanya mandi biar kalau lah apa. Yang ngecik masuk, dia tak jadi mustakman. Air yang dulu dalam tu air mutlak. Walaupun ngecik itu air mustakman, dia tak akan jadi mutlak, dia akan jadi mustakman. Nah, dia tak kuat nak jadikan air yang dalam beledi atau dalam bekas jadi mustakman. Kerana air mustakman ni dia lemah sangat. Yang boleh mengubah hukum air dalam beledi kalau ngecik, air yang najis ataupun mutan najis. Nah, jadi tak ada masalah. Hak kara ni, kara timbul nak ambil wuduk pula. Oh, dah 16 kerek. Nah, bila lapar dekat, nitik air hidung dalam tu. Cua pula. Oh, jom. Daripada terimang takbir tihram, tayak akhir tu. Dia tak sudah lagi. Nah, ni masalah, tak faham masalah. Masalah taharah baru benda yang cek. Jadi benda taharah jangan kita perlekeh. Nah, Nabi tinggal lebih daripada 300 hadis dalam bab taharah saja. Takkan benda tidak penting. Nah, 300 hadis ada. Nah, ada bab tayammum, ada bab najis, ada bab air, ada bab wuduk. Nah, ada bab ada sapu sepatu. Nah, ratusan hadis Nabi dia. Bermakna benda ni penting. Patut jangan kita pandang ringan. Nah, kemudian pasal ini satu pasal menyatakan hukum qada hajat dan istinja. Wallahu a'lam. Baik, soalan yang pertama. Bagaimanakah caranya saya nak berwuduk sedangkan sebahagian jari kaki saya luka dan doktor nasihatkan tidak boleh kena air? Adakah saya kena tayamum? Baik, sebahagian daripada jari kaki dia luka, tak dia kena air. Dia tak balut tapi tak dia kena air. Nak ambil wuduk lagu mana? Kita jawab rekan-rekan sudah. Kerana caranya begitu mudah. Mula-mula kita ambil wuduk dulu. Ha. Pasal mula-mula ambil wuduk, basuh muka. Muka tak sedia. Ambil wuduk dulu. Nah, bila ambil wuduk, basuh muka, pas basuh muka, basuh tangan. Pas tangan kanan, tangan kiri. Pas tangan kiri, sapu. Kepala, pas kepala. Sering, ialah sunat. Lepas tu kita basuh kaki kanan. Macam biasa, sapa kat kaki kiri, tiga batang jari, tak boleh kena air, doktor kata. Ha, boleh kita ikut dia. Tadi doktor. Ha, maka kita basuh dulu anggota yang tak sakit. Mana jari yang tak sakit, buku lali tumit, basuh dengan air. Tak berani nak basuh jiru gitu, ambil buat ngeperlahan. Tak boleh buat ngeperlahan, ambil. Ya? Akak ni jari gitu, tak mesti jiru, buat lalu air gitu. Nah, siapa kat jari yang tak boleh kena air tu, kita bertayamum. Nah, ambil debu. Kalau nak senang, buat dalam pinggang. Buat atas rumah senang. Dia tak tarak debu tu duduk bawah. Kita pun tepuk 2 kali. Tepuk yang pertama 2 belah tangan. Niat bertayamum ganti daripada tepak yang tak dikenal air pada kaki. Niat gitu. Nah, bila dah tepuk gitu, sapu di muka. Biar rata gitu. Nah, lepas tu tepukkan lagi tangan kanan dan tangan kiri gitu. Buat laju celah-celah ni. Debu tadi. Jangan seming. Seming tak ada debu. Ataupun debu semi dah jadi rok kerah muka. Nah, debu tanah. Nah, debu tanah. Itulah cara dia. Nah, itu cara dia. Sebab apa? Sebab wuduk kita dah habis lagi. Nak kenakan hujung dua jari tadi luka, kena bawa pula tak baik. Maka kena tayamum. Nah, tayamum wa in kuntum mardha. Boleh. Dan jika dalam keadaan sakit, boleh. Baik. Soalan seterusnya. Bolehkah beri sedikit penjelasan dan pandangan tentang pelaburan di public mutual fund? Apakah hukumnya bertepatan dalam syariat Islam? Saya tak boleh nak beri panduan, tak boleh beri keputusan ni public mutual fund. Dah, kerana masih lagi dalam kajian pakar-pakar syariat. Dah, dah selesai lagi. Tengah buat kajian. Kerana nak kata halal tu pun dia ada sedikit benda yang diragukan. Nak kata haram tu ada cara akad, cara Islam. Tak? Ha, jadi sabar dululah. Tak salah masuk lagi kalau kita tak tahu lagi. Kalau kita nak keputusan juga, tanya orang tahu keputusan. Nah, ha, tapi tak dapat lagi keputusan. Nah, ha, cara dia, dia ni sebenarnya panel syariah yang gatik tak artinya halal. Nak panel syariah kadang-kadang tu buat mengawui macam tanda-tanda halal lah. Nak, ha, tak mesti ada panel syariah benda tu halal. Tak mesti tak ada panel syariah benda tu turun haram. Nak, ha, ini macam-macam boleh berlaku dia ni. Ya, pelik-pelik dia ni. Dulu waktu main olah-olah, dia ni naik bah tu. Macam-macam macam. Nah, ha. Bolehkah beri sedikit pandangan berkenaan dengan menadah atau mendengar kuliah kitab tanpa ada kitab? Sebab di kawasan ini kita tengok ramai yang hadir tanpa masing-masing. Tiada kitab. Tak macam tempat lain. Apa komen kita pula? Komen kita. Mana kalau kita nak jadi, nak dapatkan, nak belajar dirah boleh jauhi, kita nak ada kitab. Kalau kita nak mudah buat rejokan, kita beli kitab. Kalau kita nak jadi ustaz, kita nak dengar ada kitab. Nah, ha, dia gitu. Tapi kalau kita nak dengar saja, tak ada masalah. Nah, ha, tapi bukan orang-orang yang belajar, orang mendengar. Tak apa dah. Sebab tiga golongan. Kun aliman au, muta'aliman au, mustami'an. Wala takunnya rabi' fatahli. Mu jadi dirimu untuk guru. Dari jadi untuk guru orang ngaji. Ngaji ni kena ada kitab. Tak boleh ada kitab pula pasal kitab mahal. Maklumlah kat tiga ria rutin ni. Dah. Ha, jadi maknanya dengar saja. Ha, dengar saja tak ada masalah. Jangan jadi golongan kelepas. Untuk guru tak. Ngaji tak. Dengar saja pun dah hari juga. Terus kata duduk dalam. Duduk luar pun dah hari juga. Maka fatahli kamu pasti akan binasa. Punah jahannam. Jengkering habis. Nah, ha, ini tak ada masalah. Cuma kalau kita nak alih, kena ada kitab. Kaedah ni. Kena ada kitab. Nak alih lah, nak pandai lah. Nah, ha, kalau kita nak pandai. Tapi nak dengar tak apa dah. Nah, sebab kita tak syarat jadi ustaz, tak syarat pandai. Nak erti. Nah, ha, nak erti. Nah, ha. Soalan seterusnya. Saya muskil tentang anjing dan babi. Saya dekat pergi kebun dan terdapat banyak lorong-lorong dan tapak babi. Bila saya bersih kebun, menebas percikan ladang. Pokok kecil yang ada lorong-lorong babi tadi terkena pakaian. Adakah pakaian tersebut perlu disamak? Dan bila pakaian terbasuh dengan peluh, adakah tubuh saya juga kena samak? Bagaimana caranya hendak mengatasi masalah was-was? Terima kasih. Baik. Kalau bekas laluan babi pada semak ladang, lepas tu kita lalu pula, maka kena di pakaian kita. Pakaian kita basuh, kena pada embung-embung pagi umpamanya, basuh lah. Biasa kalau orang ngalung dalam rupuk pagi tau. Nah, maka bekas tu laluan babi anjing. Jawabnya, wajib basuh tak? Kalau kita berat, belah terkena pada badan kita, baru wajib basuh. Tapi kalau kita tak yakin, lekat sedap di badan kita atau pakaian kita, sunat dia basuh. Ha, dia kena akit dah situ. Tak mesti wajib basuh. Nah, ha, atas kita. Nah, jangan lapor lelek-lelek, pakai dah kena lagi. Nah, jadi dalam keadaan itu, tak mesti kena. Nah, tapi itu kalau kita tahu itu memang laluan dia, bila basuh, nak ikhtiar nak ceramaknya, sunat kita basuh. Nah, ha, tapi tengok, pakaian itu, kalau kita nak wujud jadi suci, tak dapat tidur 7 kali sekali dengan air tanah. Nah, ha, tapi pakaian tu nak buat noreh saja. Nah, tak ada masalah pun kalau kita nak basuh suci, siapa boleh buat semayang. Kalau nak buat noreh saja. Maka waktu kita seluruh air biasa, sekadar nak bersih biasa. Bukan bersih, siapa boleh buat semayang. Kerana seluruh waktu buat noreh saja. Umpama orang kerja pomeng kereta, utang betul, habis luar. Nah, lepas tu kena kucing-kucing. Ha, dia tak basuh pun tak apa. Dia bakal basuh lebih kurang gitu. Kerana bukan awak jadi terima semayang. Luar tu tak akan awak semayang. Nah, ha, tapi kalau dalam keadaan gitu, sunat kita basuh. Melainkan yakin nampak no air kucing babi tu kena di pakaian kita. Dan pakaian kita tu memang kita nak buat semayang, tak dapat tidur 7 kali sekali dengan air tanah. Soalan seterusnya. Allah. Pakai kopiah, serban dan jubah itu sunnah ke sunat ke sunnah harus? Apa hukum menabur bunga di atas kubur? Baik. Kopiah serban dan jubah sunnah ke sunat ke sunnah? Sunnah harus. Jawabnya sunnah Nabi SAW. Orang tanya ulama-ulama besar, di antaranya Syekh Ali Jadul Haq, di antaranya Syekh Hartanai Muhammad Makhlub. Dijawab kedua orangnya dalam kitab, dalam kitab namanya Fatawa Syara'iyah. Kalau Syekh Hartanai Muhammad Makhlub ni mufti besar negeri Mesir, dijawab pada juzuk yang pertama, pada masalah semayang tanpa memakai kopiah. Ha? Maka diuraikan di situ bahawa kalau suah dengan imamah itu serban dan apa benda ni dan kopiah adalah sunnah Nabi SAW sebagai penutup kepala. Walau bagaimanapun harus memakai penutup kepala jenis lain, dia kata boleh, seperti tarbu, seperti songkok, seperti topi-topi negeri kaum-kaum masing-masing. Janganlah maknanya benda tu orang pakai untuk ibadat keagamaan saja, untuk agama kafir baru kita tak boleh pakai. Nah, ha, jadi hak lain harus kita pakai selama tidak ada haramnya. Hak Nabi, sunnah hak Nabi pakainya, Nabi pakai serban dan kopiah. Nah, ha, serban dan kopiah. Bila sebut kopiah, tak mesti kopiah tu sama macam Rasulullah. Nah, ha, sebut benda kain yang dijahit kemudian dibuat sebagai penutup kepala, dia letakkan serban di atasnya, maka di dalam dia panggil kopiah. Tapi bila bersegi di atasnya, dia panggil tarbuh. Ha, tu kaedah dalam kitab Lisanul Arab dikatakan begitu. Nah, ha, kena kena kopiah. Ha. Jadi jubah pun begitu juga dalam kitab Syarh Sunnah. Dalam kitab Syarh Sunnah, ha, kitab ni kitab syarah hadis, mengatakan jubah dan gamis adalah dua pakaian Rasulullah SAW. Bila dia pakai, maka hukumnya menjadi sunnah. Kemudian ada pula seorang mufti, dia kata tidak sunnah jubah ni, ni pakaian Arab hak lama je. Jawabnya perkataan ini telah ditolak. Kami ulama-ulama mujtahid mengatakan sunnah. Almu baru telah mufti kapung, dan pula buah mu tak jadi mufti besar. Dan tu ni jatuh terus dah. Dah. Nah, jadi dah orang check down. Nah, jadi aku tidak budak ni. Dia kata bukan, dia kata pakaian Arab. Keluar. Nah, ini dia pada ni pakaian orang Arab, adat Arab. Nah, dah naik kuda tak sunnah mah. Naik kuda. Kan sunnah Nabi dah belajar naik kuda. Sunnah dah. Dah orang Arab naik kuda dah. Orang tu naik kuda dah. Dah Arab jangan Nabi dah naik kuda dah. Apa dah kata bukan sunnah? Adat orang Arab. Nah, berenang sunnah Nabi kau. Ke dah? Sunnah Nabi dah. Dah sebelum nama Nabi yang berenang. Apa dah kata hak jahil dia zaman dulu berenang? Dah, walaupun ada orang dulu buat, tapi kalau Nabi kasih benda tu, Nabi berahi benda tu, dia jadi sunnah. Nah, dia gitu. Bukan semua bangsa makan tangan kiri. Bangsa yang sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan menjadi Nabi, ramai makan tangan kanan. Tapi apa Nabi makan tangan kanan jadi sunnah Nabi? Apa dah ada orang dulu makan tangan kanan tak? Ha, itu dalil tak kok. Nah, pasti orang yang jadi lah hanya belajar hadis, haram jadi mufti. Orang yang hanya belajar hadis haram jadi mufti. Kena pandang takok, kena pandang syariah. Nah, hukum tabur bunga di atas kubur. Baik, apa tujuan? Ha, tengok tujuan, apa dia tujuan? Tabur bunga ni pun dia tujuan. Kita tanya. Tujuannya bunga ni selama mana dia hidup tu tak layu lagi, maka dia bertasbih kepada Allah, maka dapat ringankan kepada si mati dengan izin daripada Allah. Kias dengan Nabi mencacok dua batang pelepah kerma yang masih hijau selama belum menjadi biru mampu kerah biru. Nah, maka dua batang kerma bertasbih kepada Allah, bertasbih mayat, berkat tasbih tu dia ringankan dua mayat. Nah, maka jumhur ulama mengatakan ini bukan khususiah Rasul, bukan khusus untuk Nabi. Umat boleh tiru tanam pokok-pokok yang kecil, pokok selasih, pokok bunga, ataupun buat bari datang daun-daun yang hidup, dua tiga lah atau bunga yang hidup, letak atas tu tujuan selama bunga tu hidup, dia cacat yang hidup bertasbih kepada Allah. Bila tasbih, berkat dekat si mayat. Ha, kerana waktu boleh, tapi orang buat je ni salah. Dia ramah apa hacu bunga bubur dalam teko. Nah, dia ramah hacu. Nah, itu tak benar tu. Nah, tak jadi lagu tu. Tak boleh. Itu bid'ah. Nah, tapi bukan bid'ah dalalah. Bid'ah yang apa makruh, yang tidak disuruh oleh syarak saja. Janganlah kita kata dalalah. Nah. Begitu juga pakai wak kalongan bunga kerana meniru ibadat pada cara bangsa lain, itu haram juga. Cara orang Kristian. Nah, ini belah-belah luar di kubur-kubur hari Jumaat tang kami dia jual bunga. Nah, jadi pakai ubi bunga. Padahal dah aje. Baca gua ni pendek. Dia kata Nabi, mana boleh tolong si mati? Dah. Soalan seterusnya. Dia ada dua lagi soalan. Dua looping. Ini boleh. Nampaknya sudah jadi amalan kepada BN bila tiga musim pilihan raya, mereka memberi sogokan kepada rakyat dalam bentuk wang, makanan, pakaian lain-lain, sehinggakan pondok markah PAS pun boleh menjadi markah BN. Soalan apakah surga kami tidak salah di sisi BPH? Salah jarak ni tak salah lah. Nah, ha, tak salah lah jadi pihak parti pemerintah yang salah ni. Hak tak mengatau. Hak tak mengatau ni buat apa salah belaka? Buat rumah salah, buat masjid ni. Hak tak. Kalau pihak pemerintah, buat kasinya. Tak apa, boleh buat kasinya. Jadi mengatau boleh tak? Jadi tengok surat boleh tak? Tak boleh, mari tanya. Ada pelang? Orang buat kasinya ni banyak, kita tanya pelang. Orang buat karaoke, buat joget, buat pusat snorkel. Nah, telak danduk apa dah kita tanya? Orang diri surga orang tanya, ada pelang? Pelang pelebang kok mu? Nah, tapi dah jawab lah gitu. Nah, nak buat rumah Allah. Lepas tu Alhamdulillah, buat. Saya jabat tanah, mati dah tu. Oh, itu. Orang beriman kan? Nah, bumi Tuhan buat ni, bumi ni. Bumi Allah, milik Allah. Bukan milik pandangan. Bukan milik milik Allah subhanahu wa ta'ala. Segala Tuhan jadi ada pada bumi ini, seperti kayu dengan semi dengan apa, semua tujuan untuk agama Allah. Di mana saja kita boleh buat rumah Allah sesuka hati kita, kerana bumi Tuhan punya tanah. Nah, tiba-tiba nak buat hak Tuhan tanah Allah, boleh buat. Hak Tuhan tanah suruh buat, tak boleh buat. Itu lah. Jadi tak payah tanya salah tak salah. Nah, keadaan sekarang ni bila maknanya orang yang berkuasa, nah, hak salah jadi betul. Nah, kita hak betul ni jadi salah. Apakah Islam juga tidak salah kerana tiada kedengaran teguran daripada ahli ulama tentang rasuah politik seperti yang diamalkan dalam pemilihan mesyuarat Agung UMNO dan kali ini telah dibawa pula ke dalam pilihan raya umum yang menyebabkan lebih ramai lagi orang terima rasuah. Khabar sama ada dalam ceramah, dalam kuliah. Tak, kalau atas sogokan atas nama uang, tak, ada hukum-hukum yang tertentu. Khabar sama ada. Tak, tadi nak pertikai ni. Cuma nak orang tak boleh dengar. Tak boleh dengar. Ulama ni dia khabar sama, belebel sama, tapi dia macam anak dengan ayah lah dengan mak. Anak ni kata bang dia khabar, anak kata belebel. Nah, kena oleh dah dalam dua patah, mak lari. Nah, ada pula tengok mak semua terus, tak dengar terus. Nah, jadi dah sampai sama, sampai di telinga belum tentu ikut. Nah, belum tentu ikut. Lalu ni. Nah, asal kata ulama, saja dah ada lalu ni. Nah, sama lawan. Dalam hal ini juga betul. Apa pandangan mengenai situasi yang mana rasuah politik ini telah berjaya membutakan mata rakyat untuk melihat kebenaran akhir zaman? Tak boleh nak kata jawab. Nah, maknanya syaitan ni jalan syaitan. Jalan syaitan ni jalan yang diharamkan oleh syarak. Di mana-mana lah dengan apa juga cara sekalipun. Dalam segi akhlak, agak arah syaitan tak udah jadi. Dari segi hiburan ke arah syaitan. Dari segi maknanya pilihan raya ke arah syaitan. Ini dah haram saja. Nah, bukan hanya satu kes, macam-macam kes sebenarnya. Inilah janji-janji syaitan. La'uwiyallakum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Pasti aku akan sesat ataupun aku selewih atau aku maknanya hasud. Ha? Akan manusia keturunan Tok Adam ini yang aku tak boleh hasud, yang tak akan termakan pujuk rayu aku, hamba-hambamu yang ikhlas beragama. Orang yang mukhlasin tak boleh nak diganggu gugat oleh syaitan. Hanya Allah 4,000 pak yuta tak jadi apa. Rasa kata dua ria, kalau Tuhan, kalau Tuhan nak ubahkan seseorang itu, nah, ni gelap mata. Rasa kata Allah kita tak kenal Quran. 30 juzuk Quran duduk dalam nada. Nah, rebah, lepak, molek-molek ada. Lawan perjuangan umat Islam. Nah, tak ada berjuzuk pun. Adik peta dah habis. Makrifat sokong Islam. Tengok songgek tu takbir Allahu Akbar. Ah, tengok songgek mutu. Ah, mantu bingung je tengok. Nah, hati-hati nak api lama. Nah, pakai tiak janggu ke janggu nilai ketinggi pun kayu segi satu di telinga, telok macam ke zoro, tak ada tiga. Dan nak sesat, nah, laci ni. Yo, apa bila-bila? Apa bezanya wang Islam diberi ketika dekat hari raya dengan dekat pilihan raya? Lebih kurang hari raya belaka ni. Nah, jadi kalau benda setujuan ni nak dapatkan kuasa, cara nak dapatkan kuasa, kekalkan ke sebahagian daripada rakyat dalam keadaan memerlukan pertolongan. Jadi beri pertolongan, orang akan tunduk pada kita. Sebab kita ni dalam fikir politik, fikir biasa je. Dan kita orang tolong kita, kita mana-mana kita. Betul tak? Nah, orang tolong dan orang tu tolong kita. Bukan fikir politik ni, umum lah. Kita akan mali mata kita. Tak mali banyak, ada sikit. Nah, orang tolong kita. Nah, kita segar tu. Segar. Terapik rebok, rebok, pung, roli mati rebok, licin, hujan. Kita tolong. Orang tengok je kecakap apa semua, buah minyak apa semua tau. Minyak angin pula mata dia. Tak ada apa lah. Nah, kalau dia pun tengok kita, dia maju lah. Lepas tu esok tu kita langgar lampu merah. Dia pun, dia tengok kita sama. Mari kita baru tolong dia. Dah aman. Dia malu mata kau. Dia bukan yang api. Dia henti mata juga. Dah. Dia nak aman pun dia tunggu biar sebulan dulu. Buat awak tak ingat. Tapi kalau bangun ni. Dia lah kan tu malu mata. Wajib salah muka tak malu. Dah. Gitu. Jadi faham-faham lah. Nah. Suami saya kerja di offshore atas kapal luar negara yang sering bergerak tidak duduk cepat. Masalahnya ada kawan dia kata boleh semayang, kita boleh semayang jamak daripada mulut jalanan turun laut hingga selama mana duduk atas kapal. Cuba jelaskan setakat mana jamak dibolehkan. Masa kita semayang, ada orang kata kita boleh gerakkan kaki macam senaman jari kaki kerana dia ada sunnah Nabi yang salam. Bolehkah kita ambil duit minyak balik mengundi yang BN bagi sebab kita tinggal jauh daripada tempat mengundi? Dan boleh kita menolong orang BN mengangkut pengundi untuk pergi mengundi dengan upah yang dapat kita guna duitnya? Baik. Kerja di offshore lepas tu bergerak dari satu kapal itu tak statik lah. Kapal tu tidak sekat. Itu di dalam jalan. Jika ada capu-capu situ, hukumnya jadilah musafir. Jawab ni boleh jamuk semua. Tengoklah dia turun daripada rumah dia tu sampai pada tempat kapal. Kapal itu adalah tempat tinggal dia. Tempat tinggal dia tu bergerak semua. Nah, maka menunggu pendapat yang utama tidak boleh jamuk kerana kapal tu adalah tempat tinggal dia. Melainkan dia keluar dari kapal tu naik chopper, keluar pergi kepada kapal lain pulau. Jadi banyak sambung sampai dia. Tapi kalau pergi duduk dalam kapal tu yang tempat tinggal dia. Sebab tinggal tu yang besar dikira sampai dikira macam mungkin juga. Kalau dia pergi bergerak, dia tidak jadi musafir. Gerak duduk situ. Nah, hanya duduk situ kan ya. Pak bergerak di situ, makan minum di situ, baju-baju basuh situ. Tapi kalau dia hanya duduk sebetul itu dia panggil pengangkutan, bukan rumah. Tapi kalau duduk makan minum tidur, dia panggil rumah. Bila rumah, tak boleh jamuk dalam rumah. Faham? Kemudian dia kata masalahnya maknanya kalau senamang senang jari-jari gerak masa semayang sunnah Nabi. Jawabnya tak betul, bukan gerak jari ni sunnah Nabi. Dan gerak dari kaki-kaki ni macam mana dia nak gerak? Masa diri ni nak gerak kaki. Tak? Tak ada lagi pun buat gerak kaki. Masa sujud berlipat kaki. Masa kita tayat duduk lepak kita nak gerak ni kaki. Nah, masa ni nak gerak kaki kalau jari rasa boleh gerak. Jari kaki. Dia panggil senama Nabi. Dia buat gitu lah tau. Nah, ulama' dah kata senama Nabi pun. Mana-mana kalau ada dah, ulama' sebut dah. Nah, dah di ulama' sosok dulu. Senama Nabi, senama kaki ni. Nah, yang ada ni Nabi menggerak-gerakkan jari ketika membaca doa. Itu ada. Ada kali Nabi dah sebut, gerak-gerak. Ada kali Nabi menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika berdoa. Waktu ada. Nah, ada pun kalau ketika semayang, awak gerak jari kaki ni. Maka nak tengok tempat sujud, kaki pula gerak. Nah, bolehkah kita ambil duit minyak belanja beli banyak balik mengundi? Ha, dia BN duit ke dia balik suruh balik mengundi. Tak ada masalah. Ha, untuk balik mengundi. Balik mengundi ni sumbangan. Untuk balik mengundi, kita gunakan wang daripada musuh untuk mengalahkan musuh dibenarkan dalam Islam. Tetapi kalau sahih wang itu adalah wang penipuan hasil wang rakyat, maka tak boleh mengambil wang itu melainkan ambil diberikan kepada tempat yang selayaknya. Untuk tabung-tabung maslahat orang awam. Dan ahli batu ulama-ulama menjawab semua, kalau kita ni orang senang, pemberian itu kita ambil beri kepada tabung perjuangan maksud maslahat orang awam, mana yatim pondok sebagainya madrasah. Tapi kalau kita orang susah, atas nama wang itu kita ambil balik daripada rompasan yang diambil dari pemerintah secara tidak sah. Itu cara dia. Soalan yang terakhir, apa sebenarnya hukum wanita? Apa benda ni dalam haid berada dalam surau masjid? Saya wasih waslah kalau suatu mesyuarat atau beberapa aktiviti jalankan dalam surau, pasti ada jika muslimat yang undur haid turut sama dalam surau masjid. Terima kasih. Baik, berlaku khilaf di kalangan ulama masalah surau dan masjid. Nah, ada ulama yang mengatakan semua surau itu adalah masjid, musallalah surau tu. Seperti pendapat dalam mazhab Hambali dan Hanafi mengatakan semua surau masjidlah. Tetapi satu pendapat dalam mazhab Maliki dan pendapat yang terkenal dalam mazhab Syafi'i, bila kita niat buat surau tak jadi masjid. Bila kita niat masjid jadi masjid. Itu pendapat yang utama. Batu kalau kita nak buat surau, niat dalam hati buat masjid. Bila niat dalam hati buat masjid maka jadi tadak khilaf. Nah, yang salah yang jabat agama ni kita buat jemaah. Kalau buat masjid tak salah. Nah, buat jemaah tak benar. Nah, jadi niat buat masjid. Biar keluar daripada silap. Kita boleh itikaf, kita boleh tahiyat, tak ada berlaku silap. Tapi pendapat yang utama, kalau kita niat buat surah, tak jadi masjid. Nah, niat buat surah. Tak jadi masjid. Nah, jadi hukumnya surah. Bila surah, pendapat yang kuat sekali mengatakan dalam mazhab Syafi'i, tak lagi haram orang yang junub masuk di dalam dia. Sama dengan tempat khos yang dibuat dalam pejabat, di dalam rumah kita, dalam istana ada tempat-tempat permainan, satu tempat buat sebagai tempat semayang, maka sama dengan surau. Nah, walau bagaimanapun kita nak hormatkan surau ni, kita nak keluar daripada khilaf, kita jangan masuk dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan junub. Nah, supaya keluar daripada khilaf, al-khuruj minal khilafi mustahabun. Keluar daripada pertikaian ulama itu disunatkan untuk agama.